Kembali di 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah, ahlus sunnah wal jamaah. Para pendengar dimanapun Anda berada, ya selain kita akan masuki acara berikutnya yaitu Live Tersantri ya, Tarbiyatun Nisa, yaitu kitab Taisir Alam yang akan dibawakan oleh Ustaz Muhammad bin Mar'asud Hafidhullah Ta'ala. Ya Barakallahu Fikum. Dan kita masih pada pembahasan Kitabul Qisas ya Ustaz ya. Iya. Yeah. Ya, dan sampai pada faedah yang keempat. Ya, mungkin untuk mengisikan waktu Ustaz, tafadhol. Baik, jazakumullah khair, Allah yabarik fiikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Masih kita pada faedah-faedah hadis. Hadis tentang al-qasamah. Sudah dibahas apa itu makna qasamah. Yaitu ketika didapati seorang yang terbunuh di tempat tertentu, terlihat tanda-tanda pembunuhan kalau itu dibunuh. Kemudian di sekitar situ ada orang yang memang musuhnya sejak dulu diketahui. Maka boleh keluarganya menuntut bahwa ini pasti orang ini yang membunuhnya. Dengan apa? Dengan sumpah 50 kali sumpah. Nah itu faedah keempat. Disebutkan, Ida wajadal qatil al-majhulul qatil, kalau didapati orang yang terbunuh, al-majhulul qatil, yang tidak diketahui pembunuhnya, wa wujidatil qara'inu ala qatilihi, kemudian diketahui qorinah-qorinah, tanda-tanda, kalau yang membunuhnya si fulan, atau golongan fulani, maka halafa awliya'ul maqtul, boleh keluarga orang yang terbunuh tadi bersumpah dengan khamsina yaminan, dengan 50 kali sumpah atas tuduhan mereka pada orang tersebut yang diduga dengan qorinah-qorinah. Fayastahiquna damal mudda'i alaihi idha kanal qatl amdan, maka mereka setelah sumpah 50 kali sumpah berhak untuk mendapatkan pembunuhnya. Apa maknanya mendapatkan pembunuhnya? Maknanya bisa menuntutnya dengan dua, dengan qisas atau dengan diat. Kalau pembunuhannya benar-benar amdan, dalam keadaan sengaja, murni, ruya an jama'atin minas sahabah, diriwayatkan dari sekelompok sahabat, boleh dituntut darahnya. Apa maknanya dituntut darahnya? Dikisas. Menuntut orang itu harus dibunuh juga. Kalau ada qorinah-qorinah kalau itu dibunuh dengan sengaja. Dan itu madhabnya Imam Malik, madhabnya Imam Ahmad, madhabnya Abu Thawr, madhabnya Ibnul Mundir, dan itu juga madhab qadim dari Imam Syafi'i. Madhab yang qadim dari Imam Syafi'i. Karena ucapan Nabi SAW, kepada sahabat yang terbunuh atau tentang sahabat yang terbunuh di perkampungan Yahudi. Yuqsimu khamsuna minkum ala rajulin minhum. Kalian bersumpah 50 kali sumpah atau 50 orang sumpah untuk seorang dari mereka. Fayadfa ilaikum birummatihi, maka dia bisa mengambil rumahnya. Rumah itu artinya haknya untuk pengkisos. Dari sini, para ulama tadi, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Thawr, Ibn Mundir, dan Imam Syafi'i dalam ucapan yang qadim, boleh menuntut sampai darahnya sekalipun. artinya menuntut qisas. Dengan 50 orang bersumpah. Walau wali muslim wa yusallam ilaihim. Di dalam riwayat muslim, wa yusallam, diserahkan kepada mereka. Wa fil lafdin, dalam lafad lain, tastahiquna dama sahibikum. Dalam riwayat lain ada kalimat, kalian berhak mendapatkan darah pembunuhnya. Itu juga maknanya sama. Boleh dikisos dengan qasamah. Walianahu hujjatun qawiyah, karena itu adalah hujjah yang qawiyah. Sudah dipersaksikan 50 orang bersaksi. Yusbit bihal amad, yang menunjukkan bahwa itu benar-benar sengaja. Fayajib bihal qatal kalbayyinah, maka boleh dia dibunuh qisas seperti orang yang dipersaksikan membunuh. Ada pun yang masyhur dari pendapat Imam Syafi'i, tadi kan yang qadim. Ada pun dari pendapat yang jadid dari Imam Syafi'i, kalau qasamah hanya sebatas tuntutan diat saja, enggak bisa qisas. La yastahiquna illa diyah, mereka tidak berhak kecuali hanya mendapatkan diatnya saja. Karena ucapan Nabi SAW, imma an yadu sahibakum wa imma an tu'danu biharbin. Kalau sudah dipersaksikan oleh 50 orang yang bersumpah, maka imma an yadu, imma dia membayar diat, atau kalau tidak, perang. Sebab sudah 50 orang bersumpah, jelas ini fulan yang membunuh. Karena permusuhannya sudah jelas dan terbunuhnya di sisinya atau di rumahnya atau di kampungnya. Kalau tidak mau bayar diat, perang. Ini kalau seperti kejadiannya dengan Yahudi tadi. Muslimin dengan Yahudi. Ya jelas yang membunuh Yahudi. Itu dugaan sangat kuat karena matinya, meninggalnya, terbunuhnya di perkampungan Yahudi. Bayarkan diat. Siapa yang bayar, terserah kalian. Kalian urunan kek, kalian bagaimana kek, bayarkan dia. Kalau enggak, kita perangi kalian semuanya. Ini barakallahu fikum yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i bahwa yang dituntut hanya diat, bukan qisas. Wa in kana al-qatl ghair 'amd, kalau ternyata pembunuhannya bukan dengan sengaja. Wa thabata al-qatl 'ala al-muttaham fa 'alayhi diyah, kalau telah sabit tuduhannya kepada orang yang membunuhnya dengan tidak sengaja tadi, maka hanya diat saja. Apa contohnya? Contohnya dia terbunuh dalam keadaan ketabrak di dekat rumah fulan, mobilnya parkir di situ. Mau apa lagi? Kalian sudah, kamu yang menabraknya. Siap bersumpah, kami semua bersumpah. 50 orang sumpah atau 50 kali sumpah. Maka dia harus bayar diatnya. Enggak bisa dikisos. Mengapa? Karena ketabrak itu tidak sengaja, bukan sengaja. Yang kelima. Istafadna min hadzal hadis, kita dapatkan faedah juga dari hadis ini. Idza nakala al-mudda'una 'anid da'wa aw kanu min ghairi ahli al-ayman an-nisa' was-subyan توجهت الأيمان على المتهمين في القتل فيحلفون 50 يمينا. Yang kelima, jika yang tertuduh menolak, sudah mereka bersumpah 50 orang sumpah tapi tetap menolak, maka dia harus bersumpah. أو كان من غير أهل الأيمان nisa wa sibyan, atau yang bersumpahnya orang-orang yang bukan ahli sumpah, yang ini tidak layak untuk sumpah seperti perempuan dan anak-anak. Maka tawajjahatil aiman 'alal muttahamin, maka sumpah tadi dipindahkan atau diperintahkan yang menolaknya harus bersumpah juga. Fayalifuna 50 yaminan, dia bersumpah dengan membawa orang 50 sumpah, kalau bisa, kalau tidak dia bersumpah dengan 50 kali sumpah. Annahum lam yaqtuluhu, bahwa mereka tidak membunuhnya. Demi Allah, kami tidak membunuhnya. Wa annahum la ya'lamuna qatilahu, dan mereka bersumpah kami tidak tahu pembunuhnya siapa. Faida halafu, kalau mereka berani bersumpah dan semuanya juga bersumpah, 50 orang bersumpah di kampung tersebut, maka mereka terbebas. Wa innaka lu adinu bisidqid da'wa alaihim. Kalau mereka menolak, maka dipakai penolakan mereka dengan sumpah tersebut. Maksudnya diterima dan mereka terbebas. Kalau tidak mau, maka mereka harus menerima tanggung jawab sebagai pembunuh. Oh, kami gak berani sumpah, ya berarti kalian harus bayar diatnya. Kalian harus bertanggung jawab terhadap pembunuhan tersebut. Barakallahu fikum. Yang keenam, idza nakala awliyaul maqtul 'alal ayman wa halafal mudda'a 'alaihim fa hina idzin takunu diyatul qatil min baitil mal. Kalau ternyata keluarga orang yang terbunuh tidak mau bersumpah, menolak untuk sumpah, kami enggak berani bersumpah, dan mereka-mereka yang tertuduh halafal mudda'a alaihim fahina idzin takunu diyatul qatil min baitil mal. Sedangkan orang yang tertuduhnya berani sumpah, kami demi Allah, aku bersumpah dengan nama Allah, bahkan berani bersumpah semua saksi-saksinya di sana, dan berani bersumpah 50 kali sumpah atau 50 orang sumpah, maka tidak diketahui siapa pembunuhnya. Orang tadi mendapatkan diat dari Baitul Mal. Orang itu mendapatkan tebusan dari siapa? Dari Baitul Mal. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW berkata kepada sahabat tadi dalam hadis ini, apakah kamu bersumpah? Bagaimana mungkin kami bersumpah dengan sesuatu yang kami tidak tahu? Bagaimana kalau mereka bersumpah? Bagaimana mungkin mereka akan bersumpah dan sumpah mereka sumpahnya orang-orang kafir? Kata Nabi, kalau gitu berikan diatnya dari Baitul Mal, dari kas negara, dari kas negara. Kembali kepada faedah yang keenam, min Baitul Mal hatta la yadhi' damuh. Mengapa kok Baitul Mal yang harus membayar? Agar tidak ada darah seorang muslim yang tersia-siakan. Agar jangan ada darah seorang muslim yang terbuang sia-sia tanpa ada yang menebusnya. Subhanallah. Demikian adilnya agama ini dan demikian mulianya darah seorang muslim. Tidak boleh terbuang sia-sia tanpa ada diat. Kalau ada pembunuhan, maka imma pembunuhnya harus dicari, diselidiki sampai ketemu dan dia harus bertanggung jawab. Imma dikisos, wa imma bayar diat. Kalau tidak sengaja membunuhnya, maka dia membayar diatnya. Atau kalau keluarganya memaafkan, tidak perlu dikisos, cukup dengan diat, maka diat. Kalau seperti tadi, terbunuh dalam keadaan tidak diketahui siapa pembunuhnya, maka bisa dengan qasamah kalau ada tanda-tanda. Kalau ada beberapa korinah-korinah. Kalau tidak ada, dan tidak berani bersumpah, maka negara yang akan memberikan tebusan diatnya, agar jangan yadi' damul muslim, agar jangan terbuang sia-sia adalah darah seorang muslim tanpa ada tebusan. Wa mithluhul maqtul fi zihami hajjin. Yang sejenis itu adalah yang terbunuh di dalam berdesak-desakannya haji. Itu harus ada tebusan dari Baitul Mal. Imma Baitul Malil Muslimin yang ada di Mekah, ini penguasa Saudinya atau penguasa Indonesianya. Kalau dia adalah warga negara Indonesia, maka harus ditebus, diberikan diat tebusan kematiannya. Atau zihamu masjidin au haflin. Demikian pula ketika berdesak-desakannya di sebuah masjid, misalnya ada acara apa di masjid berdesakan, ada yang celaka, terinjak-injak. Au haflin, atau dalam perayaan-perayaan tertentu. Au jida maqtulan wa la ya'lam qatiluhu, atau ada orang yang tiba-tiba terbunuh, tidak ada yang mengetahui siapa yang membunuhnya. atau korban tabrak lari, maka harus ada diatnya, harus ada tebusannya. Dari mana? Dari Baitul Mal, dari kas negara Islam. Wala tadullul qara'in 'alal qatil, kalau tidak ada tanda-tanda siapa pembunuhnya dan dicari, diselidiki, masih belum ditemukan, maka tebusannya dari negara. Kullu ha'ula'i wa nahwihim, yang sejenis ini dan lain-lainnya, takunu diyatuhum min khazinatid daulah, maka tebusan diatnya dari orang-orang yang meninggal terbunuh, apakah karena berdesak-desakannya ketika haji, atau berdesak-desakan karena satu acara di masjid, atau berdesak-desakannya pada acara perayaan apa saja, atau terbunuh dengan tidak diketahui siapa pembunuhnya, maka negaralah yang memberikan diatnya. Ini aturan syariat agama Islam. Yang ketujuh, faedah yang ketujuh. Indal yamin takunu fi janibil aqwa minal mutakhasimin. Sesungguhnya sumpah ini diberlakukan untuk pihak yang lebih unggul pengakuannya. Apa makna lebih unggul pengakuannya? Kalau yang menuduh memiliki korinah-korinah yang kuat, maka sang penuduh yang harus bersumpah. 50 orang yang bersumpah atau 50 kali sumpah. Kalau yang lebih unggul adalah alasan orang yang tertuduh, apa buktinya? Kami tidak di situ, kami tidak tahu, kami begini-begini-begini, ya sudah, kalau gitu kalian sumpah. Dengan 50 sumpah. Ini barakallahu fikum bab al-qasamah. Fafi da'wal qasamah tawajjahat al-aiman ala awliya'il maqtul awalan. Maka pengakuan qasamah ini, tuduhan qasamah ini diarahkan sumpah-sumpahnya kepada keluarga orang yang terbunuh. Silakan kalau kalian mau bersumpah. Lianna janibahum taqawwa bil qara'in, karena sisi mereka, pihak mereka, pihak keluarga yang terbunuh, punya korinah-korinah yang sangat kuat. Memang di sini, ini kampung ini punya permusuhan dengan kampung kami. Dan dari dulu mereka sudah mengancam. Kami tahu mereka yang bunuh. Dan bersumpah, siap bersumpah. Satu kampung 50 orang bersumpah semua. Karena kuat. Korinah-korinahnya kuat. Tetapi kalau tidak punya korinah, ini kan di kampung kalian, pasti kalian. Apa buktinya? Permusuhan tidak ada. Masa tiba-tiba ada yang bunuh? Maka yang tertuduh tadi disuruh sumpah bahwa kami tidak membunuh. 50 orang dari mereka bersumpah, selesai. Wal qara'in idza qawiyat fa innaha minal bayyinatil wadihah. Korinah-korinah tadi kalau kuat, maka dia bisa menjadi bukti. Tetapi karena sama sekali tidak dipersaksikan, ini tidak ada saksi yang melihat, maka dikuatkannya dengan apa? Dengan sumpah. Korinah-korinah tadi sudah agak kuat, tapi belum bisa dipastikan, maka dikuatkan dengan sumpah. Fa'innaka lu'anil aiman, kalau mereka menolak untuk bersumpah, dallanukuluhum ala kuwati janibil mudda'a, kalau yang menuduh tadi enggak berani bersumpah, berarti kalian ragu-ragu. Iya kan? Kalau kalian ragu-ragu, siapa yang lebih kuat berarti? Yang lebih kuat adalah orang-orang yang dituduh tadi, atau masyarakat kampung yang dituduh tadi. Maka mereka lah yang bersumpah 50 orang bahwa kami tidak ada yang membunuhnya. Wa yabra'una minat tuhmah, dan mereka terbebas dari tuduhan. Yang ke-8, istihbabu taqdimil akbar sinnan bil umur. Kita mendapatkan faedah juga dari hadis ini bahwa yang didahulukan untuk berbicara adalah yang paling tua, yang sepantasnya berbicara dari rombongan adalah yang paling tua. Karena tadi dalam hadis ini beberapa sahabat yang datang kepada Nabi ketika akan berbicara, kata Nabi, kabir kabir, yang lebih tua, yang lebih tua, yang lebih tua, yang lebih tua, maksudnya hendaklah yang berbicara adalah yang lebih tua. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan kabbir kabbir karena yang berbicara ahdatsal qaum. Yang berbicara adalah yang paling muda. Kabbir kabbir, jangan kamu yang lebih tua. Dan ini sunnah. Barakallahu fiikum. Kalau ada rombongan 5 orang, 10 orang datang, kemudian ada apa kalian datang kemari? Maka yang menjawab siapa? Yang tua. Jangan yang muda. Yang jawab yang tua sebagai wakil dari mereka. Dengan dalil ucapan Nabi, kabbir, kabbir. Lima lahu min syarafis sin. Karena orang yang lebih berumur, lebih mulia. Yaitu kemuliaan umur, lebih sepuh. Wa kasratul ibadah, dan tentunya lebih banyak ibadahnya. Karena orang yang lebih tua ini sudah sholat ketika kamu masih anak-anak. Dia sudah sholat, sudah puasa dalam keadaan kamu belum lahir. Dia sudah berdakwah, dia sudah ngajar ketika kamu dalam keadaan masih jahiliyah. Artinya dia lebih banyak kelebihannya dibanding yang lebih muda. Sehingga dikatakan kasratul ibadah wa mumarasatul umur. Apa mumarasatul umur? Pengalaman. Dia lebih banyak memakan asam garam. Sudah pernah begini, sudah pernah begitu, sudah mengalami yang ini, sudah mengalami yang itu. Itu mumarasatul umur. Satu lagi kasratul khibrah. Banyaknya pengalaman ilmu. Karena sudah kejadian demi kejadian mereka lewati. Ini keutamaan orang yang lebih tua. Yang ke-9. Qauluhu fawadahu bimi'ah min iblis sadaqah. Akhirnya sahabat yang terbunuh tersebut diberikan diat kepada keluarganya dengan 100 ekor unta dari unta sadaqah. Itu dalil ala jawazi sarfiz zakah. Dalil bolehnya membayarkan uang zakat, membayarkan dari kas zakat dari baitul mal untuk maslahat umum, termasuk membayar diatnya orang yang terbunuh dan tidak tahu siapa pembunuhnya. Boleh dibayarkan diatnya dari baitul mal. Dan berarti harus ada baitul mal yang hartanya dikumpulkan di situ. Jangan harus habis, harus habis, harus habis. Jangan, disimpan di situ kalau-kalau ada kebutuhan yang seperti itu. Jadi baitul mal harus tetap ada kasnya. Ada uang di kas baitul mal. Setiap tahun mereka membayar zakat dikumpulkan di kas tersebut. Kalau ada kebutuhan-kebutuhan orang yang miskin, orang yang butuh bantuan, orang yang butuh sumur, kampung yang butuh dibangun, diberikan bantuan, dan seterusnya. Termasuk kalau ada yang terbunuh dan tidak ada yang membayarkan diatnya karena tidak tahu siapa pembunuhnya, maka baitul mal yang membayarnya. Dan itu semua diatur oleh negara. Seharusnya diatur oleh penguasa. Fasabilullahi kullu maslahatin ammah. Maka disebutkan asnaf samaniyah. Asnaf samaniyah adalah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Di sana ada fisabilillah. Kata Syekh Abdullah Bassan dalam kitab kita ini, fasabilullah, jalan Allah itu adalah setiap maslahat umum untuk kebaikan, itu jalan Allah SWT. Yang padanya ada naf'un lil muslimin, yang padanya ada manfaat untuk kaum muslimin, maka itu adalah fisabilillah. Berarti tidak khusus perang sebagaimana pendapat beberapa ulama. Karena ada beberapa ulama yang berpendapat fisabilillah adalah perang. Tidak mesti, bisa untuk modal perang, bisa untuk membeli senjata, membeli apa dan sebagainya. Bisa juga untuk seluruh kebaikan-kebaikan, karena semua kebaikan adalah sabilullah. Semua kebaikan adalah jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke-10. Jawazul wakalah fil mutalabah bil hudud. Yang ke-10, bolehnya mewakilkan untuk meminta, menuntut hukum-hukum had. Tadi yang harusnya menuntut hukum had siapa? Auliaul maktul. Yang seharusnya menuntut hukum had, hukum qisas atau hukum diat tadi bagi orang yang terbunuh harusnya keluarganya. Tapi yang berbicara bukan keluarganya, mewakili keluarganya. Itu boleh. Yang ke-11, fihi dalilun ala raddil yamin alal mudda'a mudda'i min al-mudda'a alaih aw 'inda nuqul al-mudda'a alaih. Yang ke-11, ada dalil ditolaknya sumpah atas al-mudda'i terhadap mudda'a alaih, ditolaknya sumpah dari orang yang menuduh terhadap yang dituduh. Kapan? Ketika yang dituduhnya menentang juga dengan sumpah. Ini khusus pada qasamah. Khusus pada qasamah. Karena pada yang lain, yang menuduh harus bawa bukti. Yang bersumpah itu yang menolak saja. Yang ke-12, wa'ala anna da'wa bainal muslim wadzimmi kadda'wa bainal muslimin. Faedah ke-12, bahwa tuduhan antara muslim dengan kafir yang dzimmi sama hukumnya dengan tuduhan muslim terhadap muslim lainnya. Wa anal aiman tuqbal minal kufar, dan bahwasanya sumpahnya orang kafir juga diterima. Karena biasanya orang kafir pun memiliki keyakinan dengan kekafiran mereka, maka mereka tidak berani sumpah kalau mereka berdusta. Apalagi kafirnya kafir-kafir ahlul kitab. Yakni seperti Yahudi dan Nasrani. Mereka takut kalau mereka berdusta dalam sumpah dengan nama Tuhan Allah misalnya. Sehingga mereka selalu sumpah juga. Sebagaimana Nabi mengatakan, kalau begitu mereka Yahudi tersebut suruh bersumpah. Barakallahu fiikum. Berarti faedah ke-12, kalaupun pertikaiannya tadi qasamah bukan kafir dengan muslim, tadi kan kejadiannya sahabat dengan Yahudi, walaupun muslim dengan muslim sama, muslim dengan kafir dhimmi sama, harus ada qasamah, harus ada sumpah, dan ini menunjukkan keadilan Islam. Walaupun orang kafir tidak begitu saja kemudian gampang dibunuh, tidak bisa. Kalau tuduhan itu tuduhan palsu tidak bisa diterima. Harus ada bukti-bukti, harus ada korinah-korinah, dan harus ada sumpah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah para pendengar dimanapun Anda berada, ya. Kajian dari kitab Taisir Alam yang dibawakan oleh Ustaz Muhammad bin Mar'asal Hafidhullah Ta'ala. Ya, kita ucapkan jazakallahu khair Ustaz atas faedah-faedahnya untuk kita di kesempatan hari ini Ustaz. Ya, baiklah para pendengar dimanapun Anda berada, kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.